Semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Ikhwani rahimakumullah, kita akan membahas permasalahan yang sangat penting, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan ruqyah syar'iyyah. Begitu pentingnya permasalahan ini. Banyak manusia yang mereka terjerumus ke dalam perkara-perkara yang sangat membahayakan bagi kehidupannya dunia dan di akhirat. Mereka terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka terjerumus ke dalam perkara yang akan mengekalkan mereka di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah wa akhwati, ikhwani rahimakumullah wa akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Perkara yang berkaitan dengan permasalahan ini, yang pertama adalah kita beriman kepada perkara yang gaib. Karena salah satu pokok akidah adalah beriman ataupun meyakini adanya hal-hal yang gaib. Bahkan keyakinan ini merupakan sifat seorang mukmin. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ أَلِفْ لَام مِيم. الله أعلم بمراده. كتاب القرآن yang tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, yaitu sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Karena itu, seorang muslim wajib mengimani hal yang gaib dengan keimanan yang mantap, tanpa dicampuri keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pengertian ghaib adalah sesuatu yang tidak bisa kita indrai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala serta Rasulnya telah memberitahukan perkara ghaib ini kepada kita. Seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Dalam hal ini, jin merupakan salah satu makhluk gaib yang harus kita yakini keberadaannya. Sebab banyak sekali dalil menyatakan tentang hal ini, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis An-Nabawiyah. Dalil dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarnya. Ketika pembacaan Al-Quran telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Surat Al-Ahqaf ayat 29. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 130, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ma'asyaral jinni wal ins, hai segolongan jin dan manusia, alam ya'tikum rusulum minkum, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, yaqussuna alaikum ayati, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini. Qalu syahidna ala anfusina, mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Wagharrathumul hayatud dunya, kehidupan dunia telah menipu mereka. Wasyahidu ala anfusihim, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri. Annahum kanu kafirin, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Dalam surat Ar-Rahman ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai segenap bangsa jin dan manusia, jika kamu sanggup menebus, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Jin ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn." Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an, lalu mereka berkata, faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan. Dalam surat yang sama ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal ins, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Fazaduhum rahaqa, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ayat-ayat tadi menunjukkan bahwasanya makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu makhluk yang gaib, benar dan wajib kita yakini adanya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Maka kami pun bergegas mencari beliau di bukit, lembah dan pegunungan. Kami berkata, apakah beliau diculik atau dibunuh? Sehingga malam itu pun menjadi malam terburuk yang pernah kami lalui dalam kehidupan kami. Pada pagi harinya, tiba-tiba beliau sallallahu alaihi wasallam datang dari arah Gua Hira. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, kami kehilangan engkau. Lalu kami bergegas mencari-cari. Tetapi kami tidak menemukan engkau, ya Rasulullah. Sehingga malam ini merupakan malam yang terburuk yang pernah kami lalui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku didatangi oleh seorang juru dakwah dari bangsa jin. Lalu aku pun berangkat bersamanya untuk membacakan Al-Quran kepada teman-temannya. Lalu aku datang membacakan Al-Quran kepada kaumnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kami untuk memperlihatkan bekas-bekas yang ditinggalkan mereka dan bekas cahaya mereka. Jin-jin tersebut juga menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan apa yang harus mereka makan. Maka beliau bersabda, makanan kalian adalah tulang binatang yang kalian temukan dan ketika menyembelihnya disebutkan nama Allah. Dan itu merupakan makanan yang paling banyak dagingnya serta kotoran binatang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu istinja dengan kedua benda tersebut. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, janganlah mereka beristinja dengan kedua benda tersebut, yaitu tulang, warraus, dan kotoran binatang. Karena keduanya adalah makanan pokok bagi saudaramu dari bangsa jin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, aku perhatikan kamu sangat menyukai kambing dan menggembalakannya ke lembah. Jika kamu berada di suatu lembah bersama kambingmu, lalu kamu ingin mengumandangkan azan untuk salat, keraskanlah suaramu. Karena setiap jin, manusia, dan apa saja yang mendengar suara muazzin yang mengumandangkan azan kelak akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Kemudian dalil berikutnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama serombongan sahabat pergi menuju pasar Ukan. Ketika itu syaitan merasa terhalang. Syaitan-syaitan merasa terhalang, tidak bisa untuk mendengarkan berita dari langit yang menjadi kebiasaannya. Dan mereka juga dilempari bintang-bintang. Akhirnya para syaitan itu kembali kepada kaum mereka. Maka kaum mereka bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, sesungguhnya kita terhalang untuk mendapatkan berita langit, dan bintang-bintang juga dilempari ke arah kita. Mereka berkata, berita langit tidak mungkin terhalang dari kalian, kecuali ada sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu berpencarlah kalian menuju penjuru timur dan barat. Lalu carilah apa sebenarnya yang membuat berita langit tidak bisa kalian dengar. Maka sekelompok syaitan yang pergi ke arah Tihamah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendak menuju pasar Ukaz sedang beristirahat di Nakhlah, yaitu nama sebuah tempat. Saat itu beliau bersama para sahabatnya sedang melaksanakan salat subuh. Ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun menyimaknya dengan seksama. Lalu di antara mereka berkata kepada yang lain, demi Allah, inilah yang menghalangi kalian untuk mendengarkan berita langit. Maka ketika kembali lagi kepada kaum mereka, mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat menakjubkan, yaitu bacaan yang kita bacakan tadi. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an. Atau dalam surat Jin itu, pada ayat yang pertama, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ia menunjukkan kepada jalan kebenaran. Maka kami pun beriman kepadanya. Dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkataan jin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan keberadaan mereka masih sangat banyak. Walaupun jin tersebut tidak bisa dilihat dengan kasat mata, bukan berarti bahwasanya jin tersebut tidak ada. Dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kita dengarkan menunjukkan bahwasanya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yaitu jin wajib kita imani, wajib kita yakini bahwasanya makhluk ciptaan Allah tersebut benar adanya. Asal muasal penciptaan jin. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara pasti dan akurat menunjukkan bahwasanya bangsa jin diciptakan dari api. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan para jin sebelum Nabi Adam alaihissalam dari api yang sangat panas. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Iblis berkata, ana khairum minhu. Allah berfirman kepada iblis, apa yang menghalangimu agar kamu sujud kepadanya, yaitu sujud kepada Adam alaihissalam, padahal aku perintahkan kamu untuk bersujud kepadanya. Lalu iblis berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik darinya, yaitu dari Adam. Khalaqani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakannya dari tanah liat. Bila ada orang yang menyanggah, bagaimana Anda bisa menjadikan perkataan iblis sebagai dalil? Bukankah dia adalah pendusta? Jawabnya adalah, sesungguhnya yang menjadi dalil bukan terletak pada perkataan iblis itu sendiri, Tetapi pada penetapan Allah kepadanya akan hal tersebut. Sebab Allah Azza wa Jal tidak akan menetapkan sesuatu yang batil. Imam Muslim dan Ahmad meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, bangsa jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah digambarkan kepada kalian, yaitu tanah liat. Jika bangsa jin diciptakan dari api, bagaimana bisa jin tersebut kafir? Bagaimana dia akan disiksa pada hari kiamat, sementara neraka Allah juga, azab Allah berupa nerakanya juga berasal dari api? Masalah ini adalah pernyataan ataupun pertanyaan yang sering dilontarkan banyak orang. Namun sekiranya mau berpikir secara jeli, niscaya mereka akan mengerti dan memahami hakikatnya. Semua orang telah tahu bahwa seorang manusia diciptakan dari tanah liat. Tetapi sekarang ia bukan lagi tanah liat. Asal muasalnya saja dari tanah liat. Begitu pula dengan jin yang tercipta dari api. Sekarang mereka bukan lagi api, sebagaimana yang telah diterangkan dalam banyak dalil. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih, menurut syarat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia bercerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, tiba-tiba datanglah syaitan menghampiri beliau. Maka beliau pun membantingnya, lalu mencekiknya. Kemudian beliau bersabda, hatta wajadtu burda lisanihi ala yadayya. Beliau membantingnya dan mencekiknya, sampai-sampai saya bisa merasakan dingin lidahnya pada tanganku. Berdasarkan hadis ini jelaslah bahwa sekarang ini bangsa jin tidak berbentuk api. Sebab jika demikian, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan merasakan dinginnya lidah syaitan. Juga dalil yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aduwallahi iblis jaa bi shihabin min narin liyaj'alahu fi wajhi. Sesungguhnya musuh Allah yaitu iblis datang membawa pelita dari api, dan hendak melemparkannya ke wajahku. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari Yahya bin Sa'id, dia berkata hadis secara mursal, pada malam Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat jin ifrit yang mengejar beliau sambil membawa seberkas api. Setiap kali menoleh, beliau sallallahu alaihi wasallam selalu melihatnya. Lalu Jibril alaihissalam berkata kepada beliau, "Maukah Anda aku ajari beberapa kalimat, yaitu doa. Jika engkau mengucapkannya, niscaya nyala apinya akan padam dan bahan bakarnya akan habis." Ini juga dalil menunjukkan bahwasanya walaupun bangsa jin diciptakan dari api, akan tetapi mereka bukan lagi api. Sebagaimana yang dibayangkan oleh sebahagian manusia. Dan menjadi bukti bahwa iblis tetap berada dalam wujudnya. Menjadi bukti bahwa jika iblis tetap berada dalam wujud apinya, tentu dia tidak membutuhkan pelita atau seberkas api. Dia bisa membakar Rasul dengan dirinya langsung. Akan tetapi dia membutuhkan nyala api ingin melemparkan ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan yajri minal insan majrad dam." Sesungguhnya syaitan berpindah-pindah di dalam tubuh manusia melalui aliran darahnya. Seandainya syaitan itu masuk ke dalam tubuhnya, tubuh manusia berwujud api, berwujud asalnya, maka sungguh manusia akan terbakar. Ini juga menunjukkan bahwasanya iblis diciptakan dari nyala api yang panas. Akan tetapi bentuk tersebut tidak lagi sebagaimana bentuk asalnya, karena dia bisa berpindah-pindah di dalam tubuh manusia sesuai dengan aliran darahnya. Jika ada yang mengatakan bahwa maksud hadis ini adalah gangguan godaan syaitan, maka para ulama usul fiqh menyepakati tidak bolehnya mengalihkan makna suatu kalimat dari maksud zahirnya, kecuali jika ada nas. Yang menunjukkan hal tersebut selaras dengan hal ini, bahwa manusia juga diciptakan dari tanah liat dan dia merasakan sakit tatkala dilempar dengannya. Manusia diciptakan dari setetes mani dan ia terkadang merasa sakit jika disiksa dengannya. Hal yang lebih tepat dan lebih baik kita katakan adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Timbul pertanyaan, apakah jin itu bermacam-macam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari sahabat Tha'labah Al-Khashani radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jinnu thalathatu asnafin, jin itu ada tiga macam. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Kelompok yang pertama, jin yang memiliki sayap. Mereka terbiasa terbang di udara. Mereka yatiruna fil hawa, terbang di udara. Wasinfun hayyatun wa aqaribun. Dan kelompok yang kedua, jin berupa ular-ular dan kalajengking. Wasinfun yahullun wa yad'anun. Dan kelompok yang ketiga, jin yang bertempat tinggal, yang memiliki tempat tinggal dan berpindah-pindah serta berpetualang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Hakim. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan tempat tinggal bagi jin. Apakah dia memiliki rumah dan lain sebagainya. Tempat tinggalnya jin biasanya, bangsa jin lebih memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni manusia. Seperti hadis yang telah kita lewatkan tadi, yaitu di padang pasir. Ada juga yang tinggal di tempat-tempat sampah serta pembuangan kotoran. Dan juga ada jin yang tinggal bersama manusia. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menuju padang pasir untuk mengajak mendakwahi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau membacakan Al-Qur'an kepada mereka serta mengajarkan syariat-syariat Islam. Hadis tentang kisah ini banyak periwayatannya, seperti yang terdapat pada kedua kitab sahih, yaitu sahih Bukhari dan Muslim, dari jalur Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Ada juga yang tinggal di tempat pembuangan sampah dan kotoran, karena mereka memakan sisa-sisa makanan manusia. Sebagaimana yang terdapat pada hadis Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dari Yazid bin Jari, salah seorang perawi yang siqah dari negeri Syam, dia salah seorang tabi'in yang kurang masyhur, berkata, tidaklah sebuah rumah yang dihuni para penghuninya melainkan pada atap rumah mereka terdapat jin. Jika mereka makan siang, jin-jin itu turun dan makan bersama mereka. Dan begitu pula ketika mereka makan malam. Dikatakan oleh pengarang mengenai tipu daya syaitan ini, Abu Bakar bin Ubaid meriwayatkan dari Yazid dengan kalimat, tidaklah setiap penghuni rumah dari kalangan kaum muslimin melainkan genting atas atap rumah mereka terdapat jin-jin muslim. Jika mereka bersantap siang, jin-jin ini pun turun dan makan bersama mereka. Jika mereka makan malam, jin-jin ini juga ikut makan malam bersama mereka. Allah menjaga mereka dari melihat jin-jin tersebut, kecuali apabila seseorang hendak makan dan minum, memulainya dengan membaca basmalah, ataupun ketika mereka masuk rumah, mereka membaca basmalah dan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Maka jin tersebut ataupun syaitan tersebut tidak akan bisa masuk dan menyantap makanan bersama mereka. Ada juga jin yang tinggal di WC, seperti yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam. Beliau bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya tempat-tempat pembuangan kotoran ditempati oleh bangsa jin. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam jamban, hendaklah ia berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal khubsi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Tempat-tempat tersebut merupakan tempat tinggal bagi bangsa jin. Dan juga biasanya menghuni gedung dan kamar-kamar. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Qatadah, dari Abdullah bin Sirjis, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yabulanna ahadukum fil hijri, janganlah salah seorang di antara kalian kencing pada liang-liang. Mereka bertanya kepada Qatadah, mengapa kita dilarang untuk kencing pada liang-liang tersebut? Dia menjawab, karena liang-liang tersebut merupakan tempat tinggalnya jin. Bangsa jin juga biasa menghuni kandang-kandang unta. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kandang-kandang unta merupakan tempat tinggal syaitan, sebagaimana yang terdapat pada Sahih Muslim. Kemudian pembahasan yang lain yang menyangkut tentang permasalahan jin, apakah mereka makan dan minum? Jawabannya adalah banyak sekali hadis yang sahih yang menerangkan bahwasanya jin mereka makan dan minum. Dalam Sahih Bukhari ada sebuah hadis yang diriwayatkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an pernah membawa kantong air untuk berwudu dan memenuhi keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, siapa? Abu Hurairah menjawab, karena ketika itu Rasulullah SAW sedang berada di tempat buang air, yaitu di WC. Abu Hurairah menjawab, Abu Hurairah, yaitu dia menyebutkan namanya, beliau berkata, tolong carikan aku batu untuk bersuci. Dan jangan kamu mengambil tulang dan kotoran hewan. Lalu saya membawakan beberapa batu yang saya bawa di atas pakaian saya. Kemudian saya meletakkannya di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu saya beranjak pergi. Kemudian setelah beliau selesai dari keperluan, saya berjalan bersama beliau. Lalu saya bertanya, ada apa dengan tulang dan kotoran hewan? Karena Rasul tadi berwasiat kepadanya tolong carikan aku batu untuk bersuci. Jangan kamu mengambil tulang dan kotoran. Lalu Rasulullah SAW berkata, adapun tulang dan kotoran hewan, keduanya adalah makanan jin. Dalam riwayat yang lain, aku pernah didatangi oleh utusan jin. Jenis jin yang paling baik, nasibain. Mereka bertanya kepadaku tentang makanan mereka. Yaitu bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka aku berdoa kepada Allah supaya Dia memberikan rasa pada setiap tulang dan kotoran hewan yang dijumpai oleh bangsa jin. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih." Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminih. Dan apabila dia minum, hendaknya dia minum dengan tangan kanannya. Fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalih. Karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Dalam kitab sahihnya Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Hudzaifah bin Yaman. Dia berkata, setiap kali kami menghadapi makanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak berani mendahului beliau untuk mengambil makanan sampai beliau memulai dan mengambil dengan tangannya. Pada suatu kali kami menghadiri jamuan makanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah seorang budak perempuan kecil yang kelihatan sangat berselera ketika melihat hidangan tersebut. Maka dia pun bergegas mengulurkan tangannya untuk mengambil makanan tersebut. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera memegang tangannya. Kemudian datang lagi seorang Arab Badui dan kelihatan juga sangat berselera untuk menikmati hidangan tersebut. Beliau menahan dan memegang tangannya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya syaitan itu ikut memakan makanan yang tidak disebutkan nama Allah. Sesungguhnya syaitan itu ikut memakan makanan yang tidak disebutkan nama Allah Azza wa Jal. Dia datang bersama hamba sahaya ini untuk memakan makanan. Maka aku pun memegang tangannya. Lalu dia juga datang bersama Arab Badui untuk ikut makan makanan tersebut. Maka aku pun memegang tangannya. Demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya tangan syaitan itu berada pada tanganku bersama tangan hamba sahaya tersebut. Karena hamba sahaya tersebut ingin memakan makanan tersebut tanpa menyebutkan basmalah. Ini menunjukkan bahwasanya setan dan jin ikut makan, dan mereka juga makan dan minum. Ada 3 pendapat ulama perihal makan dan minumnya jin. Pendapat yang pertama, semua jenis jin tidak makan dan tidak minum. Ini adalah pendapat yang batil, tidak ada dalilnya. Kemudian pendapat yang kedua, segolongan dari bangsa jin ada yang makan dan minum, tetapi ada yang tidak makan dan tidak minum. Pendapat ini mengambil dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dari Wahab bin Munabbih. Dia berkata, jin terdiri dari beberapa jenis. Jenis yang paling murni adalah berupa angin yang tidak makan, tidak minum, dan tidak berketurunan. Ada juga jin yang makan, minum, dan berketurunan. Yang terakhir adalah para tukang sihir dan hantu-hantu dari sejenis jin. Ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Pendapat ini menggunakan dalil dari hadis riwayat Sa'labah Al-Khansani yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian pendapat yang ketiga, semua jenis jin makan dan minum. Pendapat ini lebih dapat diterima daripada 2 pendapat sebelumnya, karena banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya jin itu makan dan minum. Adapun hadis Abdullah bin Mas'ud telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz, makanan kalian adalah tulang binatang yang kalian temukan, dan ketika menyembelihnya disebutkan nama Allah. Dan itu merupakan makanan yang paling banyak dagingnya. Sedangkan Abu Daud dan yang lainnya meriwayatkan dengan lafaz, setiap tulang yang tidak disebutkan nama Allah, setiap tulang yang tidak disebutkan nama Allah ketika disembelih. Jika hadis ini tidak terbalik perawinya, maka bisa saja dilakukan digabungkan kedua hadis tersebut. Penggabungan antara 2 riwayat yang maknanya kelihatan bertentangan, bahwa riwayat Imam Muslim khusus bagi jin Muslim, sementara riwayat Abu Daud adalah merupakan khusus kekhususan bagi jin kafir. Wallahu a'lam. Kemudian, bagaimana bentuk jin? Apakah bentuknya dia bertanduk atau tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna syamsa tatlu'u wa taghrubu baina qarnai syaitan." Sesungguhnya matahari terbit dan tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Apakah jin dapat mengubah dan menyerupakan dirinya dengan sesuatu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah menyuruh saya untuk menjaga harta zakat pada bulan Ramadan. Tiba-tiba datanglah sosok makhluk. Lalu ia mengambil makanan tanpa meminta izin. Kemudian aku memegangnya dan bersumpah atas nama Allah bahwa saya akan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, sesungguhnya saya sangat membutuhkan makanan ini dan saya mempunyai keluarga. Selain itu, saya benar-benar sangat membutuhkan. Lalu Abu Hurairah pun melepaskannya. Dan pada pagi harinya Rasulullah SAW berkata kepada saya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam?" Saya jawab, "Wahai Rasulullah, ia mengadukan tentang kebutuhannya yang sangat mendesak dan bahwa dia mempunyai keluarga. Karenanya saya merasa iba dan kasihan." Saya merasa iba dan kasihan kepadanya. Lalu kulepaskan dia. Beliau berkata, "Makhluk itu adalah mendustaimu. Dia telah mendustaimu. Dia akan kembali lagi." Kemudian syaitan itu kembali kepadanya pada malam itu 3 kali. Dia kembali kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu kembali kepadanya 3 malam. Sampai akhir daripada hadis tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya jin ataupun syaitan bisa merubah bentuknya dari bentuk asal kepada bentuk-bentuk yang dia kehendaki. Sampai pada malam yang terakhir, ya, Abu Hurairah menceritakan, saya mengintainya untuk 3 kalinya. Dia datang dan kembali mencuri makanan. Lalu saya menangkap dan mengancamnya bahwa dia benar-benar akan saya serahkan kepada Rasulullah SAW. Saya bertekad bahwa ini yang terakhir kalinya. Karena kemarin dia berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Tetapi ternyata dia kembali lagi. Maka kali ini dia berkata, "Lepaskanlah saya. Saya akan mengajarkan beberapa kalimat ataupun doa, semoga Allah memberikan manfaat untukmu dengan kalimat ini. Aku pun menanyakan tentang doa itu. Dia berkata, jika kamu berbaring di tempat tidurmu, lalu bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada ilah, sesembahan, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Wa huwal aliyyul azim. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Lalu syaitan tersebut mengatakan sebab dengan bacaan itu Allah akan senantiasa menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga pagi harinya. Maka saya pun melepaskannya. Pada pagi harinya Rasulullah SAW bertanya lagi kepada saya, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam? Saya menjawab bahwa dia telah mengajari sebuah doa yang bisa dapat mendatangkan manfaat bagi saya. Maka aku melepaskan dia. Beliau bertanya, doa apakah itu? Saya menjawab bahwa ia mengatakan kepada saya, jika kamu hendak berbaring di tempat tidur, bacalah ayatul kursi. Dia juga mengatakan bahwa Allah akan memelihara saya dan syaitan tidak akan mendekati saya hingga pagi harinya. Sedangkan para sahabat adalah orang-orang yang antusias untuk melakukan amal-amal kebaikan. Maka Rasulullah SAW bersabda, makhluk itu telah berkata benar kepadamu, padahal sebenarnya ia adalah si pendusta. Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu siapa yang kamu ajak berbicara sejak 3 hari yang lalu? Saya menjawab, tidak. Beliau berkata, ia adalah syaitan atau jin kafir. Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwasanya jin dan syaitan bisa berubah bentuknya. Sangat panjang penjelasan tentang masalah jin dan syaitan yang belum dia kuasai. Wallahu a'lam.